please welcome I, DJ Rakel Remix. Lisa. Fedri in the house music. DJ Fedri in the house music. kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Performance by DJ Opus Remix. Finasia. Kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Saat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Sama aku, cukup aku yang kami satukan.